ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian juga para yakni pemirsa di rumah yang sedang memantau acara kita melalui Ahsan TV. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini tentang bagaimana gigihnya para ulama dalam menimba ilmu. Dan sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya kita akan menyebutkan tentang perkataan ulama mengenai keutamaan ilmu. Jikalau tadi kita telah menyebutkan sebagian daripada hadis Rasulullah SAW dan sebagian daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang keutamaan ilmu, maka insyaAllah kita akan menyebutkan beberapa hal penting yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah tentang keutamaan ilmu, dan kita akan ringkas insyaAllah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah yang maknanya di antara keutamaan ilmu bahwasanya annal ilma mirathul anbiya wal mal mirathul muluk wal aghniya. Ilmu adalah merupakan warisan para nabi, sementara harta adalah warisan para raja dan para orang-orang kaya. Maka tentunya yang lebih utama adalah warisan para nabi, karena orang yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Karena itulah ikhwan rahimakumullah, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW masuk ke pasar, maka berkata Abu Hurairah, berteriak Abu Hurairah, wahai manusia, wahai orang-orang di pasar, bersegeralah menuju masjid, karena sesungguhnya di sana sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondong orang-orang di pasar meninggalkan pedagangannya, yang berbelanja, yang berjual, semuanya menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah meneriakkan di pasar apa? Sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah mereka ke masjid dan mereka mendapati di sana tidak ada pembagian harta warisan. Yang ada hanyalah di sini majlis zikir, ilmu, tafsir, hadis, majlis-majlis ilmu. Sehingga mereka mendatangi Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, engkau sahabat Rasulullah, bagaimana engkau berkata seperti ini? Bagaimana mungkin sahabat Nabi seperti engkau berdusta? Engkau katakan warisan Rasulullah dibagi-bagikan di masjid Rasulullah, sementara kami lihat tidak ada di sana pembagian harta Rasulullah SAW. Berkata Abu Hurairah, saya tidaklah berdusta. Sesungguhnya sekarang di masjid Nabi sedang dibagikan warisan Rasulullah SAW. Tetapi pahamkah kalian bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mereka lah pewaris para nabi. Fa innal anbiya'a lam yatruku dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan dinar ataupun dirham. Walakinnahum tarakul ilma. Tapi para nabi meninggalkan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dialah yang telah mengambil warisan yang sangat beruntungan menguntungkan. Subhanallah. Jadi ikhwan, antum menuntut majlis ilmu, menuntut ilmu pada majlis saat ini, wallahi wallah lebih utama dibandingkan seorang yang mengumpulkan hartanya dalam menuntut harta, mencari harta. Karena ilmu adalah warisan siapa? Para nabi. Harta warisan para raja dan orang-orang kaya. Subhanallah. Kemudian kata Al-Qayyim, annal ilma yahrisu sahibah wa sahibul mal yahrusu malah. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Dimanapun berada, seseorang akan dijaga dengan ilmunya dalam bersikap, berkata-kata, berbuat. Semua gerak-geriknya dijaga oleh ilmunya. Subhanallah. Sehingga dia tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang akan yakni melecehkan dirinya, menjatuhkan kehormatan dirinya karena ilmu menjaganya. Maka antum lihatlah para ulama bagaimana mereka dijaga oleh ilmu sehingga mereka disegani, bahkan para raja menjagani mereka, masyarakat menjagani mereka, bahkan memuliakan mereka. Kemanapun seorang alim pergi, ilmunya menjaganya, tidak tergelincir kepada perkara-perkara syubhat, tidak tergelincir ke dalam syahwat, ilmunya menjaganya, ya, daripada perkara syubhat maupun syahwat. Karena sesungguhnya ikhwan, penyakit dalam agama ini dua. Pertama namanya penyakit syubhat, yaitu orang menganggap inilah jalan ke surga padahal dia menuju neraka wa iyadan billah. Mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan daripada Islam dianggap bagian daripada Islam. Sebagaimana tergelincirnya banyak kelompok-kelompok yang sesat, semisal Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah dan lain-lainnya. Ini namanya penyakit syubhat. Yang kedua penyakit syahwat. Tergelincir dalam penyakit syahwat. Syahwat adalah semua yang berkaitan dengan dunia, wanita, harta. Terjebak di dalam penyakit-penyakit seperti ini. Dan wallahi ilmu akan menjaga seorang daripada kedua penyakit ini, syahwat dan syubhat. Sebaliknya ikhwan, adapun pemilik harta, maka dia harus menjaga hartanya untuk melihat orang-orang kaya rumahnya bagaikan benteng. Kadang-kadang rumahnya bagaikan penjara. Seolah-olah antum melihat dia dalam penjara terkurung. Rumahnya jeruji-jeruji besi. Penjagaannya berlapis-lapis. Paling terdepan security, ya, dari manusia. Yang kedua security daripada hewan, anjing-anjing pemburu, anjing-anjing penjaga. Yang ketiga security hewan lagi, mungkin angsa. Yang keempat security, yang keempat dukun. Lengkap securitynya semua. Payah menjaga harta. Kemana-mana sewa bodyguard. Antum lihat bagaimana kehidupan para artis. Mereka kemana-mana ada bodyguard. Kadang masuk WC pun tunggu bodyguard. Subhanallah. Mana nikmatnya hidup? Antum punya mobil mewah. Mau parkir, mau ngaji. Pikir-pikir dulu. Di mana parkir? Pinggir jalan, digesek orang. Ini dicuri orang. Pening. Subhanallah. Pemilik harta, payah menjaga harta. Semakin banyak harta kita, semakin payah menjaganya. Memerlukan banyak tempat-tempat penjagaan harta. Perlu berangkas, datangkan. Subhanallah. Pemilik ilmu, enggak payah. Ilmu menjaganya. Subhanallah. Mana lebih utama? Wallahi ilmu. Ya. Adapun menjaga harta, wallahi dalamnya banyak beban, kesulitan. Subhanallah. Dan antum melihat banyak orang-orang kaya dengan hartanya binasa. Kenapa? Dirampok. Subhanallah. Kita menyaksikan di mana-mana, kadang-kadang di televisi, di mana di koran, seorang toki pernah di negeri kita sana, di Batam, toki kaya raya, didor kepalanya, diambil uangnya. Subhanallah, dirampok. Coba orang yang punya ilmu, gimana merampok ilmu? Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Berkata Ibnu Qayyim, "Annal ilma yazdadu bil badli wal ata' wal mal tudhibuhu an-nafaqat." Ilmu bertambah-tambah semakin dibagi-bagikan kepada manusia. Harta ketika dibagi-bagikan kepada manusia dia akan berkurang kecuali sedekah yang Allah akan tumbuhkan. Subhanallah. Antum enggak usah khawatir bagi-bagi ilmu. Tapi kalau namanya bagi-bagi uang, muskilah. Bagi dua orang, tiga orang, tinggal berapa ini dalam dompet? Habis. Bagi ilmu, sampaikan ilmu. Ilmu akan bertambah-tambah. Antum ulang-ulangi, bagikan kepada semua orang. Ilmu akan semakin melekat dan bertambah. Adapun bagi-bagi uang, uang akan berkurang. Maka antum ingin yakni berbuat kebajikan, perbanyaklah menimba ilmu, bagi-bagikan ilmu. Subhanallah. Adapun harta, andai kata Allah SWT tidak tentukan antum menjadi orang kaya, sulit untuk membagi-bagikan harta. Kemudian annal ilma yurafiqu sahibahu hatta fi qabrih wal mal yufariquhu ba'da mautihi illa man makana min sadaqah jariyah. Ilmu akan terus-menerus mengiringi pemiliknya sampai dalam kuburnya. Sampai dalam kuburnya. Subhanallah. Karena ilmu adalah merupakan amal saleh yang paling besar. Harta, ada enggak antum lihat orang yang punya harta banyak dimasukkan hartanya ke dalam kuburnya? iPod-nya dimasukkan ke dalam kuburnya? BB-nya dimasukkan ke dalam kuburnya? Ada enggak rekening ATM-nya, kartu kredit dimasukkan dalam kuburnya? Ada enggak? Wallahi enggak ada. Padahal ikhwan, dalam kubur manusia begitu butuhnya dengan teman. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Dawud meriwayatkan, kelak ketika orang masuk dimasukkan ke dalam kubur, hadis saya panjang, saya ringkas maknanya ikhwan, andai kata dia seorang mukmin yang banyak berbuat kebajikan, amal saleh, akan datang kepadanya seseorang dengan sosok wajah yang begitu bagusnya, sehingga dia berkata, man anta fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bil khair, wajahmu, wajahmu yang datang bawa kebaikan, siapakah engkau? Dia berkata, ana amaluka salih, akulah amalan salehmu, dan ilmu adalah merupakan bagian daripada amal saleh. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, ketika manusia meninggal, ya, tiga mengantarnya, dua balik, satu akan bersama dengannya. Adapun yang kembali adalah hartanya dan keluarganya. Istri antum yang cantik, masya Allah, anak-anak antum yang ganteng, sampai dikubur, dimasukkan bapaknya ke dalam kubur, ditimbun, enggak ada yang menunggu di sana. Enggak ada. Paling tahan menunggu sejam, dua jam, nangis, setelah itu pulang. Enggak ada yang saya ikut abilah dalam kuburnya. Ikut bapak dalam kuburnya. Wallahi enggak ada. Istri yang paling antum cintai pun, kalau antum sudah meninggal, demi Allah, enggak mau tidur samping antum lagi malam hari itu. Misalnya suaminya meninggal malam. Ada istri yang mau tidur samping suaminya yang telah meninggal. Ada ibu-ibu? Ada enggak ibu-ibu? Saking cintanya kepada suaminya, suaminya meninggal malam hari, maka dia tidur samping suaminya. Ada enggak? Enggak ada. Diselimuti dengan kain, ditutupi seluruh wajahnya. Kadang pun dia ada takut dari suaminya. Subhanallah. Maka ilmu akan mengiringi orang sampai ke dalam alam kuburnya. Adapun harta, dia hanya berhenti. Kadang-kadang enggak sampai ke dalam pemakaman. Di luar pintu pemakaman berhenti. Mobil-mobil mewahnya. Subhanallah. Maka carilah ikhwan yang seperti ini. Akan dua kembali kepada yakni akan dua kembali kepada Rasulullah, harta dan anak istrinya. Satu yang akan menyertainya di dalam kuburnya. Apa itu? Amal saleh. Tapi wallahi ikhwan, manusia lebih banyak mencari kedua ini. Ya? Beramal, bekerja untuk hal ini, untuk harta dia bekerja, untuk anak dan istrinya yang terkadang wallahi tidak bisa memberikan baginya kebahagiaan setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, hartanya digunakan untuk maksiat oleh anak-anaknya. Setelah meninggal, hartanya dibuat maksiat oleh istrinya. Tidak bisa menolongnya, hartanya tidak bisa menolongnya. Demikian juga anak dan istrinya. Kecuali jika mereka memang anak-anak yang saleh, istri yang saleh. Hartanya digunakan untuk berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia mati-matian banting tulang untuk mencari dua hal ini. Kebahagiaan bagi istri dan anaknya dan kebahagiaan dengan mengumpulkan harta. Padahal belum tentu inilah yang membuat dia bahagia dalam alam kuburnya. Bahkan banyak yang mengecewakan ikhwan. Subhanallah. Tapi satu hal yang pasti akan mengawaninya, menemaninya, yaitu amal saleh. Kebanyakan manusia lalai. Subhanallah. Mereka lalai. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, anna al-ilma yahkumu 'ala al-mal, fal-'ilmu hakiman wal malu mahkumun 'alayh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, ilmu adalah merupakan hakim. Dia yang akan menentukan ke mana harta akan dibuatkan. Ya, tentunya hakim yang menentukan ke mana harus dibuatkan ini lebih utama daripada mahkum 'alayh. Dan masih banyak sejumlah daripada ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu ikhwan, 100 lebih. Keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Ya. Di antaranya adalah annal mala qad yakunu sababan fi halaki sahibih. Terkadang harta membuat orang binasa. Banyak orang binasa, masya Allah, tergelincir dalam kubangan syahwat lantaran harta. Berapa banyak orang-orang kaya lalai. Ketika miskin masih menyembah Allah SWT, beribadah taat. Ketika Allah bentangkan kepadanya dunia, lalai. Lupa daratan. Berapa banyak orang-orang yang telah berhasil dalam dunianya, hancur dalam akhiratnya. Berpoya-poya dengan hartanya dan seterusnya. Adapun ilmu, akan senantiasa menyelamatkan manusia. Baik di dunia maupun di akhirat. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yang mau lebih rinci silahkan merujuk kepada kitab yang saya sebutkan. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana gigihnya para ulama dalam menimba ilmu. Semoga kita semuanya dalam majelis ini termotivasi untuk meniru bagaimana gigihnya para ulama. Sebelum kita berpijak kepada bagaimana gigihnya para ulama kita menimba ilmu, insyaAllah kita akan menjelaskan tentang gigihnya Nabi Musa AS dalam menimba ilmu. Padahal yang Nabi. Dan hal ini ya ikhwan dimuat dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi antum akan dapati Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana gigihnya Musa dalam menimba ilmu. Dari ayat 60 sampai ayat 82. Sebagai pelajaran kepada kita semua ikhwan. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya adalah Musa alaihi wasallam ketika berbicara di hadapan khalayak ramai di antara Bani Israel. Dalam khutbah yang panjang, Musa alaihissalam menyampaikan segala macam ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Maka, ya ikhwan rahimakumullah, ada sebagian daripada umat yang bertanya, ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripadamu? Berkata Musa, tidak. Apa kata Musa? Tidak. Sepanjang pengetahuan Musa tidak ada yang lebih alim daripada Musa. Dan dia berkata jujur. Tatkala Musa alaihi salatu wasalam mengatakan tidak ada orang lebih alim daripada Musa, maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Musa, ada seseorang yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Siapa dia? Khidir. Walaupun semua ulama sepakat Musa lebih utama daripada Khidir, tapi ada ilmu yang dimiliki Khidir yang tidak dimiliki Musa. Dan antum lihatlah bagaimana gigihnya Musa alaihi salatu wasalam. Saya akan bacakan ayatnya. Dan ini sebagai pelajaran kepada kita. Subhanallah. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Tatkala Musa tahu ada orang lebih alim daripada dirinya, Musa tinggalkan Bani Israel. Dia tinggalkan negerinya. Dia ajak ketiga itu salah seorang sahabatnya, Yusha bin Nun, untuk mencari orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ilmu yang ada padanya tidak dimiliki Musa. Khidir. Subhanallah. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah firmankan, wa idh qala Musa, tatkala Musa berkata kepada lifatahu, kepada sahabatnya Yusha bin Nun atau budaknya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, aku tidak akan pernah putus asa untuk berjalan sampai aku menemui majma'al bahrain, tempat bertemunya dua lautan, au am dia hukubas, atau sampai aku berjalan bertahun-tahun, berabad-abad. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan betapa gigihnya Musa. Setelah Allah beritahukan ada orang lebih alim daripada dia, segera ditinggalkan, subhanallah, sanak keluarganya, istrinya, ditinggalkan anak-anaknya dalam rangka menimba ilmu. Ini merupakan tradisi para ulama, ikhwan. Berangkat Musa, subhanallah, dia bawa ketika itu salah seorang budaknya Yusha bin Nun, dan dia berkata, tidak akan pernah kita berhenti sampai kita menemukan apa yang kita tuntut, yang kita cari. Ini menunjukkan giginya para penimba ilmu, ikhwan rahimakumullah. Mereka rela berjalan sampai berapa mil, subhanallah, sampai mereka menemui guru yang mereka ingin belajar daripadanya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Allah telah ingatkan Musa, ya Musa, ketika Musa bertanya, ya Allah, bagaimana tandanya aku bertemu dengan orang tersebut? Kata Allah SWT, ya Musa, kelak, ya, andai kata ikanmu meloncat ke lautan, maka disitulah tandanya. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan. Maka Musa perintahkan ketika itu Khidir untuk berbekal. Dan ini menunjukkan ikhwan, dalam menimba ilmu wajib berbekal. Musa perintahkan siapa? Yusha bin Nun. Berbekal, disiapkan bekal. Dia bawa ikan yang telah diasinkan sebagai bekal mereka untuk safar berjalan dalam rangka menimba ilmu. Dan ini menunjukkan para ulama wajib berbekal ketika mereka mencari ilmu. Berjalanlah mereka, ikhwan rahimakumullah. Berjalanlah para ulama. Berjalanlah ketika temu Musa dan Yusha bin Nun. Kemudian Allah SWT katakan, falamma balagha majma'a bainihima, tatkala mereka sampai di pertemuan dua lautan, nasiya hutahuma, ketika itu Musa alaihissalam keletihan, makin jauhnya berjalan. Kemudian kedua-duanya istirahat. Istirahat yakni di balik sebuah batu besar, dan di sana ada mata air kehidupan. Sebagaimana Bukhari menyebutkan, mereka pun ketika itu istirahat dan tertidur. Kemudian ikhwan, ketika ikan ini terkena dengan air kehidupan ini, sebagaimana Bukhari menyebutkan, seketika ikan ini kembali hidup. Dan ikan tersebut melompat ke dalam lautan dan dia pun berjalan. Subhanallah. Sementara Yusha bin Nun perhatikan hal tersebut, tapi dia lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Tatkala mereka telah sampai di pertemuan dua lautan tersebut, mereka lupa dengan ikan mereka yang telah pergi meninggalkan mereka. Kemudian mereka pergi berjalan, melanjutkan perjalanan sampai menemukan orang yang mereka cari. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Tatkala mereka berjalan lama dan jauh serta panjang, tibalah masanya Musa merasa lapar. Berkata Musa kepada sahabatnya Yusha bin Nun, atina ghadaana, tolong berikan kepada kita makanan kita. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sesungguhnya kita telah begitu letih dalam perjalanan ini, dalam mencari orang yang ingin kita tuju. Berkata Allah tabaraka taala, qala araita. Berkata Allah, qala, berkatalah ketika itu Yusha bin Nun, araita id awaina ila as-sakhra. Ingatkah engkau tatkala kita yakni beristirahat di batu tersebut, batu besar tersebut? Fa inni nasitul hut, maka aku lupa tentang perkara ikan kita. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidaklah aku lupa kecuali karena syaitan yang buat aku lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Aku melihat bagaimana ikan ini berjalan kembali dalam lautan. Begitu menakjubkan. Subhanallah. Padahal telah diapakan? Telah diasingkan. Subhanallah. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka Allah berfirman, berkata Musa, inilah yang kita cari. Fartadda, maka mereka pun kembali ala atharihima qasasa, mengikuti jalan mereka yang telah mereka lalui tadi. Karena Allah katakan tandanya apa? Ikan hilang. Ikan melompat. Kembali ikhwan mereka jalan sampai ke tempat di mana mereka beristirahat. Di sana mereka temukan seseorang yang sedang menutupi tubuhnya dengan selimut. Subhanallah. Maka berkata Musa, assalamu alaika. Dia tanyakan, kamu siapa? Saya Musa. Musa bani Israel, ya. Subhanallah. Maka Allah menyebutkan ikhwan, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Fawajada 'abdan, akhirnya kedua-duanya mendapat di sana ada seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min 'indina, kami berikan kepadanya rahmat kami. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, serta kami berikan kepadanya daripada kami ilmu. Ini menunjukkan ikhwan, dalam ilmu harus terkumpul padanya ilmu dan rahmat. Dalam diri seseorang harus terkumpul sifat ilmu dan rahmat. Andai kata ilmu tanpa rahmat membahayakan, membinasakan. Ya, rahmat tanpa ilmu juga membinasakan. Wajib dalam diri seseorang ada ilmu dan rahmat. Ilmu tanpa rahmat kering. Subhanallah. Sehingga membuat pelakunya menjadi kasar dan seterusnya. Rahmat, yakni lemah lembut, tanpa diri ilmu juga akan membahayakan, membuat orang tersesat. Qala lahu Musa, berkatalah Musa kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Maukah engkau wahai guru mengajarkan kepadaku ilmu yang telah kau dapatkan daripada Allah SWT? Dan ini adab. Seseorang wajib beradab ketika berhadapan dengan gurunya. Tidak memaksakan, tapi dengan adab, akhlak. Bolehkah saya menimba daripada anda ilmu yang Allah berikan kepada anda? Subhanallah. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berkata Khidir, innaka wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar denganku. Ini menunjukkan ikhwan, guru memiliki syarat-syarat. Ketika seorang murid belajar, jika kamu ikut seperti ikut denganku, maka seperti ini syaratnya, syaratnya, syaratnya. Dia berikan mukaddimah, hey Musa, ini perkara yang sulit. Saya lihat engkau tidak akan sabar denganku. Ini menunjukkan ikhwan, guru harus memberitahukan kepada muridnya. Ketika akan menimba ilmu, ini perkara seperti ini. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Berkata Khidir, bagaimana mungkin engkau bersabar tentang suatu perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya? Qala, berkata Musa, satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amran. Berkata Musa, insyaallah wahai guru, engkau akan mendapati diriku adalah orang-orang yang senantiasa sabar dan tidak menentang perintahmu. Ini menunjukkan adab dalam menimba ilmu. Bahwa seorang murid wajib senantiasa patuh kepada gurunya, taat kepada gurunya, mengikuti arahan-arahan gurunya. Jika dia ingin memperoleh ilmu daripada guru-gurunya. Subhanallah. Qala fa in ittaba'tani, berkata ketika itu Khidir, jika engkau memaksa untuk ikut denganku, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Maka janganlah tanyakan kepadaku tentang suatu perkara sampai aku sendiri akan beritahukan kepadamu tentang berita tersebut. Ini syaratnya. Apa syaratnya? Jangan tanya. Menunjukkan kepada kita, ikhwan, terkadang guru wajib tidak menjawab pertanyaan muridnya jika belum tiba masanya. Ada ilmu-ilmu yang belum wajib disampaikan, bahkan dilarang disampaikan kepada murid. Harus ada skala prioritasnya. Karena itulah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan hadis beliau. Karena khawatir akan muncul kemudharatan. Maka inilah syaratnya. Jangan tanyakan sampai aku sendiri akan beritahukan kepadamu. Fantalaqa. Keduanya pun berangkat, ikhwan. Rahimakumullah. Berjalan. Hatta idza rakiba fis safinah. Dalam Sahih Bukhari sebutkan, ketika mereka berjalan di pinggir lautan, ada burung yang yakni masuk ke lautan, kemudian dia mengambil air di lautan. Berkata Khidir, tidakkah engkau lihat wahai Musa bagaimana burung tersebut mengambil air dari lautan? Sesungguhnya perumpamaan ilmu Allah dan ilmu yang ada pada makhluk bagaikan perumpamaan ilmu Allah dalam lautan, dan tetesan yang diambil oleh burung tersebut itulah ilmu makhluk dibandingkan ilmu Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Ilmu kita ikhwan, enggak ada apa-apanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Hatta idza raqiba fis safina. Mereka akan berlayar. Ketika itu datanglah sebuah bahtera atau perahu. Karena mereka orang-orang baik, Imam Bukhari menyebutkan kedua-duanya dinaikkan gratis, tidak membayar. Gratis, free. Naiklah mereka ke atas perahu. Subhanallah. Mereka di bawah. Ketika perahu telah mendarat, kharaqaha. Perahunya dibolongi oleh Khidir. Diapain? Dibolongi perahu. Masya Allah. Sudah ditolong. Gratis. Perahu. Dilubangi. Masuk air. Perahu pun tidak bisa berlayar. Terapung. Tenggelam. Ya. Kharaqaha. Maka seketika Musa, seseorang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia anggap ini perbuatan mungkar. Karena zahirnya mungkar, bagaimana orang yang telah ditolong malah membolongi perahu. Berkata Musa dengan gairahnya. Apa kata Musa? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Bagaimana kau bolongi kapal ini? Engkau akan menenggelamkan para pemiliknya. Laqad ji'ta syai'an imra. Ini adalah perkara yang keperbuat, perkara yang diingkari, perkara yang mungkar. Diingkari oleh Musa. Qala, berkata Nabi Khidir, alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabra? Bukankah aku pernah katakan kepadamu bahwasanya engkau tidak akan mungkin mampu bersabar bersamaku? Seketika Musa baru ingat. Ini menunjukkan ikhwan, guru harus selalu mengingatkan murid-muridnya. Kalau muridnya lupa, diingatkan. Ya. Qala la tu'akhidhni bima nasitu. Berkata Musa, kalau demikian, janganlah aku dihukum karena kelupaanku, kelalaianku. Wala turhiqni min amri usra. Janganlah kau pusing urusanku. Biarkan aku tetap ikut bersamamu. Subhanallah. Maka Musa memberikan kepada gurunya alasan agar dia tetap mengikuti gurunya. Fantalaqa, kedua-duanya kemudian berjalan. Hatta idza laqiya gulaman, sampai mereka menemui seorang anak kecil. Al-Bukhari menyebutkan di tepi pantai mereka menemukan anak kecil yang sedang bermain. Seketika Allahu Akbar, datanglah Khidir, dia putar kepala anak ini, dia patahkan dan seketika mati. Subhanallah. Anda bayangkan itu. Seketika Nabi Allah Musa alaihissalam mengingkari perbuatan tersebut. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Bagaimana kau bunuh anak kecil yang tidak memiliki salah? Laqad ji'ta syai'an nukur. Inilah perbuatan yang sangat diingkari sekali. Subhanallah. Anak kecil dia plinter kepalanya, dia plinter kepala airnya. Subhanallah, mati. Qala, berkata kembali Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra? Bukankah telah kukatakan kepadamu engkau tidak akan mungkin mampu bersabar wahai Musa? Qala, Musa kembali ingat. Berkata Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Wahai guru, andai kata aku kembali bertanya kepadamu kali yang ketiga, jangan pernah biarkan aku ikut denganmu. Aku telah jera. Berarti aku tidak bisa mengikuti persyaratanmu. Jika aku bertanya kembali, itulah batas terakhir aku mengikutimu. Subhanallah. Qad balagta min ladunni udhra. Berarti engkau telah memberikan kepadaku uzur. Bahwasanya aku memang tidak mampu ikut bersamamu. Fantalaqa. Mereka kembali berjalan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Sampailah mereka kepada sebuah negeri, kampung, maka mereka minta dijamu. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu, ikhwan, wajib menjamu tamu, walaupun ala kadarnya. Maka keduanya minta dijamu, pemakanan maupun minuman. Fa'abau an yudhayyifuhuma. Namun penduduk kampung tersebut, semuanya kikir. Tidak ada yang mau menjamu keduanya. Subhanallah. Hak mereka sebagai tamu diabaikan. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama. Maka Musa alaihissalam dan Khidir mereka tinggalkan kampung ini. Ketika berjalan mereka lihat ada rumah yang telah miring dan akan segera rubuh. Maka Khidir segera mengambil sikap, dia perbaiki rumah ini, kemudian dia tegakkan kembali. Maka Musa heran, suatu penduduk yang kikir bakhil terhadap tamu-tamunya, malah engkau bantu untuk memperbaiki rumah pemilik negeri tersebut. Subhanallah. Maka Musa mengingkari. Berkata Musa, qala law syi'ta lattakhadta 'alai ajra. Kenapa tidak aku pungut saja ganjaran atas perbuatanmu ini? Dari semua penduduk, dari penduduk yang kikir dan bakhil ini. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Berkata Khidir, inilah dia batas pertemuan antaraku dan kamu. Subhanallah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan beritahukan tentang semua perkara-perkara yang kau tanyakan yang kau tidak sabar menunggu beritanya. Subhanallah. Berkata Khidir, "Wa ammal ghulamu?" Adapun anak kecil yang kau lihat. Subhanallah. Berkata Khidir, "Amma safinatu?" Adapun kapal tersebut, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri, adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Dan dari sini ulama mengambil kesimpulan orang miskin itu adalah orang yang terkadang mereka memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Di sini orang miskin memiliki apa? Kapal. Dia punya kapal tapi tidak mencukupi mereka. Berkata ketika itu Khidir, kapal itu adalah kapal milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin membuat kapal ini menjadi rusak, tercela. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghazba. Karena di belakang mereka, andai kata kapal ini bagus dan mereka kembali berlayar, akan dirampok dan dirampas oleh seorang raja. Maka sengaja dibuat rusak dan ditenggelamkan agar tidak diambil oleh raja tersebut. Ini dia jawabannya. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita, ikhwan, menempuh kerusakan lebih ringan daripada kerusakan yang besar. Ini kaidah dalam agama. Ketika kamu kafir dorain, melubangi kapal bisa kembali ditambal. Dibandingkan kapal semuanya hilang, dirampok. Mana lebih utama? Dan ini kaidah dalam agama bahwasanya jika ada dua kerusakan, kita pilih mana yang lebih ringan kerusakannya. Subhanallah. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini. Adapun anak tersebut, kedua orang tuanya adalah dua orang yang beriman. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita khawatir anak ini akan membuat orang tuanya ketika dia besar kafir gara-gara dirinya. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma. Maka kami ingin agar Tuhan kedua orang tua ini menggantikan, yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma. Menggantikan anak lebih baik daripada anak tersebut dan lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih menyambung silaturahminya. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, anak ini jika dibiarkan hidup, Allah memberitahukan kepada Khidir, dia akan membuat kedua orang tuanya kafir. Dan ini menunjukkan terkadang anak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Allah mengatakan, inna min amwalikum wa auladikum, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian terkadang menjadi fitnah bagi kalian. Subhanallah. Terkadang seorang tua bisa menjadi kafir gara-gara anaknya. Allah musta'an. Kemudian ya ikhwan rahimakumullah, lanjutannya, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Adapun dinding yang diperbaiki, maka sesungguhnya dinding ini adalah milik dua, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kana wa ammal jidaru, adapun dinding tersebut, fa kana li ghulamaini, milik dua anak yatim, yatimaini fil madinah, yang mereka tinggal di negeri tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan dalam rumah ini, di bawah rumah ini terdapat perbendaharaan harta milik kedua orang tua mereka. Wa kana abuhuma shaliha, dan adalah orang tua anak ini adalah orang tua yang saleh. Dan ini ikhwan menunjukkan bahwasanya kesalehan orang tua terkadang mendatangkan manfaat sampai kepada keturunan-keturunannya. Bagaimana Allah menjaga kedua anak yatim ini karena kesalehan siapa? Orang tuanya. Maka ikhwan, hendaklah kita berusaha menjadi orang tua yang saleh. Demi Allah, Allah akan menjaga keturunan kita. Bagaimana dua anak yatim ini Allah jaga gara-gara orang tuanya saleh. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kesalehan orang tua bermanfaat bagi anak-anaknya. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Tuhanmu ingin agar mereka kelak menjadi baligh. Wa yastakhrija kanzahuma. Mengeluarkan khazanah, perbendaharaan harta milik kedua orang tuanya. Rahmatan min rabbik. Semuanya sebagai bentuk rahmat daripada Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata Khidir, dia tutup. Semua perbuatan ini bukanlah aku perbuat dengan kehendakku. Berarti yang dia lakukan bukanlah keinginannya. Tapi keinginan siapa? Dia membunuh, dia melubangi, dan dia semuanya bukan dia inginkan. Tapi semuanya atas perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah semua perkara yang kau tidak mampu sabar untuk mendapatkannya. Ikhwan, ini wajah syahid. Bagaimana Musa alaihissalam berpayah-payah meninggalkan negerinya dalam rangka mencari ilmu. Subhanallah. Sekarang insyaAllah ta'ala kita akan berbicara tentang bagaimana para ulama-ulama kita, bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka berjalan jauh dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah kisah tentang Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ikhwan rahimakumullah. Jabir bin Abdullah, dia rela berjalan dari Madinah menuju Syam. Antum tahu negeri Syam di mana? Hah? Mana negeri Syam itu? Syam itu mencakup daerah Jordania. Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah, ini Syam. Adalah Jabir bin Abdullah berjalan, ikhwan rahimakumullah, dari Madinah menuju negeri Syam. Subhanallah, perjalanan yang panjang. Dalam rangka satu hadis yang pernah dia ingat, sekarang dia melupakannya. Berangkatlah Jabir, ikhwan, dia beli ketika itu kendaraannya, dia pun berjalan dari Madinah sampai menuju negeri Syam, menjumpai salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Unais. Sesampainya di sana, ikhwan rahimakumullah, maka dia ketuk pintu. Keluarlah ketika itu seorang budak. Ditanyakan, siapa yang kau cari? Dia katakan, Abdullah bin Unais. Siapa dirimu? Katakan, Jabir datang. Subhanallah. Datanglah budaknya beritahukan kepada tuannya, sesungguhnya depan pintu ada seorang yang mencarimu, namanya Jabir bin Abdullah. Taulah dia bahwa yang mencarinya adalah sahabat Rasulullah SAW. Keluarlah ikhwan rahimakumullah. Mereka pun berpelukan. Seketika berkatalah Jabir bin Abdullah, ada satu hadis yang aku khawatir aku meninggal terlebih dahulu sementara aku tidak mengingat hadis tersebut, tidak menghafalkannya, atau aku khawatir engkau meninggal terlebih dahulu daripada aku, maka hadis ini tidak pernah ku dapatkan dari Rasulullah SAW yang menceritakan tentang perkara padang mahsyar. Maka ketika itu ikhwan rahimahullah, berkatalah Abdullah bin Unais, saya mengingat hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yuhsyarun nas yaumil qiyamati uratan ghurlan buhman. Berkata Abdullah bin Unais, saya ingat hadis yang kau maksudkan adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, akan dikumpulkan semua manusia pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang. Uratan, kemudian ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan, subhanallah. Kembali ikhwan, pada hari kiamat semua manusia kembali, Allah Subhanahu wa taala kembalikan sebagaimana sedia kala, tidak berkhitan. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan. Buhman. Bertanya sahabat-sahabat Rasulullah, apa makna buhman ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Qulna ma buhman?" Qala laisa ma'hum syai'un. Tidak membawa apapun juga. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man qurba. Maka ketika itu diserulah seluruh manusia dan semua mendengar yang jauh maupun yang dekat. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Anal maliku." Akulah maharaja di sini. "Anad dayyanu." Akulah yang akan menghisab manusia. "La yanbaghi li ahlin min ahli jannati yadkhul jannata wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bimadhlamah." Tidak layak seorang pun ahli surga masuk ke dalam surga sementara masih ada utangnya kepada ahli neraka dalam kezaliman yang dia buat. Subhanallah. Antum pahami ikhwan? Tidak akan mungkin seorang masuk surga, ahli surga masuk surga sampai dia bayar semua hutang-hutangnya kezaliman dalam bentuk kezaliman walaupun kepada ahli neraka. Subhanallah. Artinya andai kata ada seorang muslim berbuat kezaliman kepada orang kafir dan dia ahli neraka, meninggal dari kekafiran, maka demi Allah tidak akan mungkin orang Islam ini masuk ke dalam surga sampai dia membayar terlebih dahulu dengan yakni kezaliman terhadap orang kafir. Subhanallah, menunjukkan kepada kita ikhwan haramnya kezaliman kepada seluruh makhluk sampai kepada orang kafir. Hatta latmah, sampai tamparan yang pernah dia tamparkan, dilayangkan kepada seorang kafir, tidak akan Allah masukkan ke dalam surga sebelum dia menyelesaikan perkaranya. Qala qulna, berkata perawi ini Abdullah bin Unais, kami bertanya, kaifa huwa, bagaimana hal ini terjadi ya Rasulullah? Wa inna manati Allah uratan uratan burman, kami sementara datang menghadap Allah dalam keadaan telanjang, tidak membawa apapun juga, dalam keadaan tidak berkhitan. Qala bil hasanati wassayiat, bil hasanati wassayiat, Allah SWT akan bayar dengan segala macam bentuk kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kebaikan, kejelekan. Rawahu Ahmad dalam musnadnya dan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Wajuh syahid ikhwan, bayangkan bagaimana seorang semisal Jabir bin Abdullah demi satu hadis ini berjalan beribu-ribu kilometer, subhanallah, dari Madinah menuju. Jadi enggak ada apa-apanya dengan antum yang dari Tokyo kemari, ya kan? Kemarin kita dari Tokyo ikhwan, ganti-ganti kereta, wallah ini masih enak, ada aircon, ada AC-nya. Ya, dari Nagano menuju Sendai, enggak ada apa-apanya wallahi. Jadi antum yang merasa, kamilah pejuang sejati, jihad fi thalabil ilmi, dibandingkan Jabir bin Abdullah, naik keledainya ikhwan. Naik keledai, antum naik kereta api, apalagi sebagian. Ya, Pak Anwar naik kereta api cepat, 1 jam sampai. Enggak ada bandingannya dengan Jabir bin Abdullah. Demi suatu hadis, menunjukkan alangkah gigihnya mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, dari Baghdad menuju Yaman, Irak, Yaman. Andai kata sini ada peta, anda bisa lihat. Naik pesawat aja berjam-jam. Irak ke Yaman hanya mengambil 10 hadis dari Abdul Razak As-San'an. Subhanallah. 10 hadis. Sekarang antum tinggal buka aja. Dahulu kala setengah mati ulama keliling dunia mengumpulkan hadis. Antum sekarang tinggal buka di internet. Mencari hadis yang tinggal klik, keluar. Jalannya sifulan. Dengan gampangnya. Itu pun malas. Subhanallah. Sementara mereka perjuangannya, ikhwan, berbulan-bulan dalam satu hadis, dua hadis. Subhanallah. Ada lagi seorang sahabat lainnya bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Demi satu hadis pula, Abu Ayyub rela berjalan dari Madinah menuju Mesir. Subhanallah. Alangkah jauhnya, ikhwan. Naik, mungkin sekitar 24 jam itu kok naik bus. Naik bus cepat sekarang. Bagaimana jika dia dengan berjalan kaki? Bagaimana jika dia dengan untanya? Subhanallah. Tapi demi satu hadis ini, rela Abu Ayyub Al-Ansari datang kepada Uqbah. Sampai di Mesir, ikhwan rahimakumullah, setelah berbulan-bulan sampai di Mesir. Maka sampai yakni Abu Ayyub di rumah gubernur Mesir ketika itu. Yang bernama ketika itu adalah Maslama bin Makhlad. Dia berkata, wahai gubernur, Maslama bin Makhlad adalah seorang sahabat Nabi SAW, ya, dari golongan Ansar. Wahai Muhammad, wahai Maslama bin Makhlad, tunjukkan aku mana rumah Uqbah. Kemudian dia sampai Mesir, sampai di rumah gubernur, dibawa dan diarahkan ke rumah Uqbah bin Amir. Subhanallah. Sampai di rumah Uqbah bin Amir, kembali Uqbah bin Amir keluar, ya, bertemu dengannya. Mereka berahmat-tamah sejenak. Setelah itu, ikhwan, bertanyalah Abu Ayyub tentang hadis yang pernah dia ingat. Bahwa hadis ini pernah dengan keluar oleh sahabat Rasulullah SAW, Uqbah bin Amir. Tentang masalah bagaimana Allah SWT kelak pada hari kiamat akan menutupi kejelekan dan aib orang-orang mukmin. Berkata ketika itu, Abu Ayyub, sebutkan kepadaku satu hadis tentang Allah SWT bagaimana kelak pada hari kiamat akan menutupi aib orang-orang mukmin. Maka berkata ketika itu, Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, man satara mu'minan fid dunya ala kharbatin satarahu Allah yaumil qiyamah. Subhanallah. Hadisnya adalah, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, maka Allah SWT akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Subhanallah. Demi satu hadis ini, dia berjalan panjang dari Madinah menuju Mesir. Masih lebih jauh, ikhwan, daripada Tokyo ke Sendai. Dari Nagoya pun masih lebih jauh lagi. Mana sini paling jauh? Dari sini, dari Sendai, mana paling jauh? Hah? Kinawa. Berapa jam? Naik kereta api. Pesawat 2 jam. Perjalanan sama kayaknya antara Madinah ke Mesir 2 jam naik pesawat. Kurang sedikit. Subhanallah. Sebegitulah perjalanannya. Siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari menuju Uqbah bin Amir. Subhanallah. Jalan. Subhanallah. Antum tinggal naik pesawat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, perjalanan safar, perjalanan Sa'id bin Jubair At-Tabi'i dari Kufah menuju Madinah. Ketika orang-orang di Kufah, mereka bersisi dalam tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dan dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban azima, Allah akan menyiapkan baginya azab yang dahsyat. Bersisi ahlu Kufah mengenai ayat ini, apakah ini telah terhapuskan dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Bersisi Al-Kufah tentang tafsiran ayat ini, ikhwan rahimakumullah, Maka Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, untuk mencari tahu jawaban tafsir ayat yang mulia ini, kawan, dia rela menempuh jalan panjang dari Baghdad menuju, dari Kufah menuju Madinah. Subhanallah. Mendatangi Ibnu Abbas. Berjalan dalam waktu yang begitu panjangnya. Ya. Pagi, sore, siang, malam berjalan dari Kufah menuju Madinah sampai menemui Ibnu Abbas, dan dia tanyakan kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini, tentang tafsirannya. Apa kata terhapus? Berkata Ibnu Abbas, belum terhapuskan dan tidak ada yang menghapuskannya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana mereka telitinya, ikhwan. Ketika ada perselisihan antara manusia menafsirkan satu ayat, langsung dia kembalikan kepada para ulama, dan dia rela menempuh perjalanan panjang demi mencari tahu tentang jawaban tafsir ayat tersebut. Subhanallah. Giginya mereka dalam menimba ilmu. Maka hal-hal seperti ini, ikhwan, wajib kita berusaha mengikuti mereka. Apalagi sekarang, ikhwan, Allah mudahkan sekali sarana-sarana ilmu, perjalanan dalam menimba ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Enggak payah sekarang belajar, dahulu kala subhanallah, orang harus berjalan keliling dunia. Bahkan antum lihatlah sejarah dalam rihlah menimba ilmu, ada para ulama yang wallahi kencing darah. Kencing apa? Kencing darah lantaran dahsyatnya perjalanan dalam mencari ilmu. Kencing darah. Bahkan ada disebutkan dalam kitab-kitab para ulama dan terjadilah dalam menimba ilmu hadis, seorang di antara mereka yang minum air kencingnya sendiri. Ketika terputus semua bekal, enggak ada yang mau diminum. Subhanallah. Pernah antum minum air kencing sendiri? Enggak pernah, ikhwan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai dirampok, kemudian dipenjara, kemudian lepas kembali. Subhanallah, dalam rangka mencari ilmu. Bahkan ada di antara mereka yang kakinya diamputasi, ikhwan. Ketika dia berjalan suatu negeri yang ketika itu sedang musim salju, dingin bersangatan sehingga kakinya ini enggak mengalir darahnya, membeku. Diamputasi, diputuskan. Dalam rangka menimba ilmu. Bahkan ada majlis para ulama, ikhwan. Majlis para ulama. Majlisnya besok sore. Besok sore asar, kan? Sejak sore ini seluruh murid-murid telah berkumpul menunggunya, khawatir tidak dapat tempat. Subhanallah. Daurahnya besok sore. Kajiannya besok sore. Setelah asar. Sejak saat ini, sejak sekarang, orang telah berbondong-bondong menunggu. Subhanallah. Kalau anda tidak percaya, silakan untuk baca. Bahkan ada seorang menyebutkan, ada yang dia lihat kencing di situ. Di sepanjang tempat untuk kencing, khawatir. Andai kata dia pergi, meninggalkan majlisnya, ditempati oleh orang lain. Begitu dahsyatnya mereka dalam menimba ilmu, ikhwan. Al-Imam Bukhari untuk ketahui bagaimana dahsyatnya dalam menimba ilmu. Sampai-sampai pernah Imam Bukhari tidak memiliki satu helai pun pakaian yang dapat dia kenakan. Kehilangan murid-muridnya 3 hari 4 hari enggak keluar menyampaikan kepada mereka ilmu, sehingga mereka mendatangi Imam Bukhari, kata Bukhari, "Jangan masuk, aku tidak memiliki baju." Subhanallah. Mereka patungan ngumpul uang untuk belikan baju kepada gurunya. Subhanallah, sehingga gurunya akhirnya keluar kembali. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam perjalanan panjang mau ke negeri Yaman kehabisan bekal. Bajunya pun habis, dia jual. Subhanallah. Sampai-sampai Imam Muhammad, ikhwan, bersembunyi dalam gua. Ketika itu datanglah sebagian daripada sahabatnya menawarkan bantuan, ya, agar Imam Muhammad menerima bantuannya, dipinjamkan uang untuk beli baju. Dia tidak mau meminjam uang. Subhanallah. Diberikan dalam bentuk hadiah, tidak mau dia terima hadiah. Subhanallah. Akhirnya dirayu oleh kawannya, kalau begitu tuliskan untukku kitab-kitab ini, nanti kau akan kuberikan upah. Baru Imam Ahmad mau menerima. Diberi utang, enggak mau dia utang. Kalau kita mah ahli utang. Diberikan sebagai hadiah, enggak mau dia terima. Dia mau diterima sebagai bentuk apa? Upah. Dia tuliskan beberapa nas hadis-hadis Rasulullah SAW, diberikan itulah upahnya, kuat. Dan begitu payahnya para ulama. Ya. Dan antum lihat, tidak pernah mereka tergambarkan pada masa dahulu kala menimba ilmu, mengumpulkan hadis, nanti bukunya akan dicetak banyak-banyak, dijual, diambil upahnya. Wallahi enggak ada. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, betapa banyaknya buku-bukunya, karyanya. Ya? Enggak pernah tergambar sedikit pun di benaknya buku ini nanti akan menjadi modalku untuk kehidupan. Subhanallah. Akan aku jual hak apanya? Apa namanya itu? Hak ciptanya akan aku jual dengan harga yang mahal. Enggak ada, ya Allah, ikhwan. Begitu dahsyatnya pengorbanan mereka untuk ilmu. Sampai-sampai di antara mereka ada yang, subhanallah, malam hari, sepanjang malam mereka tidak tidur dalam rangka menimba ilmu. Ya. Suatu ketika datang Imam Ahmad rahimahullah taala datanglah Imam Syafi'i rahimahullah ke Baghdad bertemu dengan Imam Ahmad. Ya. Kemudian berjanjilah Imam Ahmad untuk yakni menjamu Syafi'i pada malam itu dan tidur di rumahnya. Masuk Imam Syafi'i, tibalah waktu malam, dihidangkan makan malam. Disuruh Imam Ahmad budaknya menyiapkan makan malam. Disiapkan ikhwan, diberikan hidangan. Budaknya memperhatikan karena dia senantiasa mendengar Imam Ahmad memuji-muji Imam Syafi'i rahimahullah. Dipuji dan dipuji. Ketika dia lihat Imam Syafi'i makan lahap, makan kenyang, habis semua makanan. Kata budaknya dalam hati, inilah orang yang dipuji-puji Imam Ahmad itu ya. Makannya banyak. Subhanallah. Kemudian diperintahkan oleh Imam Ahmad kepada budaknya, siapkan untuk dia air. Nanti andai kata malam hari dia mau bangun, qiyamul lail, salat, siapkan. Dibawalah wadah air, siapkan di tempat kamar Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai pagi hari, tidak satu tetes pun air berkurang. Kata budaknya, ini rupanya dibanggakan Imam Ahmad. Sepanjang malam tidur, enggak ada qiyamul lail. Subhanallah. Pada pagi harinya, ketika Syafi'i rahimahullah akan pergi, maka berkatalah budak ini kepada Imam Ahmad, inilah orang yang kau bangga-banggakan. Makannya banyak, tidurnya banyak, mana keutamannya? Subhanallah. Maka Imam Ahmad memanggil Imam Syafi'i rahimahullah dan dia bertanya tentang apa-apa yang dikatakan oleh budak tersebut. Berkata Syafi'i, ada pun yang pertama, aku sangat meyakini bahwasanya Ahmad tidak akan pernah masuk ke rumahnya harta yang haram, makanan yang haram, semuanya halal dan aku tentram memakannya. Karena itulah aku makan lahap, karena aku yakin semuanya halal. Subhanallah. Adapun yang kedua, aku tidak menggunakan setes pun air karena aku tidak tidur sepanjang malam. Tidak ada yang buat aku harus batal wudhuku. Tidak tidur. Apa yang aku kerjakan sepanjang malam? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, aku sedang mentadaburi, memikirkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Yaitu hadis tentang kedatangan Rasulullah SAW ke rumah Anas. Ketika itu adik Anas sedang kesedihan, menangis karena burungnya meninggal, burungnya mati. Maka Rasulullah masuk ke rumah Anas dan dia lihat ketika itu, yakni nama adik Anas adalah Abu Umair. Sedang menangis, maka Rasulullah hibur ketika itu Abu Umair. Bertanya Rasulullah, ya Abu Umair, madza fa'ala an-Nughair? Wahai Abu Umair, bagaimana dengan burungmu an-Nughair? Nama burung. Dia katakan, mata ya Rasulullah, wafat ya Rasulullah, mati ya Rasulullah. Dari satu potong hadis ini, Imam Syafi'i menurunkan banyak sekali faedah-faedah ilmiah. Subhanallah. Berpuluh dari satu potong kata. Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair? Di antaranya, boleh memberikan kunyah kepada anak. Masih kecil, boleh dipanggil dengan gelar Abu. Aba. Ya Aba Umair, masih kecil dia. Menunjukkan kunyah bukan harus dengan nama anak. Itu faedahnya. Menunjukkan bolehnya memelihara burung. Dan sejenis dengan burung. Yang merupakan binatang yang dekat dengan manusia seperti kucing dan sejenisnya. Ya, dan bolehnya melihara burung walaupun dia dikurung tidak masalah selama diberikan makan dan seterusnya. Banyak faedah-faedah ilmiah menunjukkan akhlak dari Rasulullah SAW. Yang senantiasa dia berakhlak walaupun kepada anak-anak. Ya, bergurau kepada anak-anak dan seterusnya. Banyak berpuluh faedah ilmiah. Hantum satu hadis suruh coba keluarkan faedah. Enggak keluar-keluar. Begini nih ikhwan, para ulama. Berapa banyak di antara mereka yang tidur malam itu ikhwan dengan satu wudu, wudu isya saja. Yang dia sampai subuh melaksanakan salat subuh berpuluh tahun dengan wudu salat isya. Ada yang 30 tahun mengerjakan salat subuh dengan wudu isya. Selama 30 tahun tidak tidur malam. Apa yang kerjakan? Mutalaah. Bahkan pernah salah seorang mengikuti Imam Bukhari rahimahutaala. Ya, dia ingin tahu bagaimana Imam Bukhari dalam menimba ilmu. Subhanallah. Dia tidur bersama Imam Bukhari. Dalam sebentar, Imam Bukhari bangkit, hidupkan lampu, nulis, murojaah, matikan lagi. Sebentar lagi, bangun lagi. Sampai dihitung berpuluh kali Imam Bukhari hidupkan lampu, murojaah, tidur. Hidupkan lampu, murojaah, tidur. Berpuluh kali dihitung, subhanallah. Dalam satu malam. Menunjukkan Bukhari tidurnya itu tidak tidur. Sebagaimana kita tidurnya, pulas. Tidurnya tidur ayam. Ingat sebentar faedah, tulis. Ingat, tulis. Antum, kita satu malam. Jangan satu malam. Di kajian ini mendidur. Nanti ini yang ngantuk-ngantuk ini. Bukhari, satu malam enggak tidur. Subhanallah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. alangkah banyaknya kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran para ulama dalam menimba ilmu ikhwan. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, kekalkan mereka sepanjang zaman. Ya. Adalah Imam Nawawi rahimahullah, sejak kecil Imam Nawawi, sejak kecilnya ketika anak-anak seusia dia bermain-main, ya, dia tidak mau bermain dengan mereka. Datanglah kawan-kawannya, "Ayo, Bu Nawawi, main bersama kami." Dia katakan, "Lastu khuliqtu li hadza." Aku tidaklah diciptakan untuk main-main seperti itu. Masih kecil. Siapa itu Imam Nawawi rahimahullah? Terkadang kawannya menjairi dia, kawannya mengganggu, tidak dia pedulikan. Itulah dia Imam An-Nawawi. Subhanallah. Ketika Imam Nawawi umurnya masih belasan tahun, subhanallah, dia telah berhasil mengarang banyak buku. Ketika dia wafat berusia 45 tahun, dia meninggalkan buku yang banyak, subhanallah. Enggak tergambarkan dengan kita bagaimana dia menggunakan waktunya. Subhanallah. Ada kitab beliau yang paling besar, namanya kitab Al-Majmu, subhanallah. Itu kitab yang paling baik, berjilid-jilid ikhwan, ya. Berjilid-jilid. Usianya meninggal ketika usia berapa? 45 tahun. Sekarang berapa usia antum di sini? Mungkin ada 50 tahun kan? Subhanallah. Usia beliau 45 tahun meninggalkan buku yang subhanallah. Kita yang hidup mungkin kebingungan sampai kapan kita bisa menyelesaikan buku-buku beliau, membacanya. Subhanallah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah tabaraka taala pernah dia menuliskan tafsirnya. Dan tafsir terbesar adalah tafsir Tabari. Ya. 30 ribu halaman dia tulis. Dia tanyakan kepada murid-muridnya, "Bagaimana menurut kalian? Bisakah kalian membaca buku ini?" "Ya Imam, terlampau banyak, 30 ribu lembar. Tolonglah ringkas." Dan ringkasnya menjadi 10 ribu lembar. Subhanallah. Antum lihatlah bagaimana murid-murid Al-Hafidz Ibnu Hajar meminta kepada gurunya untuk meringkas kitab Al-Hafidz Al-Fizzi, Tahdhibul Kamal. Sekarang saya lihat sampai 37 jilid atau 35 jilid itu. Tahdhibul Kamal. Begitu besarnya buku ini. Dalamnya semua nama para perawi, semua nama orang dalamnya ini. Semua nama perawi dalamnya. Lengkap dengan sejarahnya, hadis-hadisnya, orang tuanya, guru-gurunya, murid-muridnya. Ya, berkata murid-murid Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tolong wahai guru ringkas." Dia ringkas, ya, dari 37 jilid ini menjadi 12 jilid. Namanya Tahdhibu Al-Kamal. Tahdhibu Tahdhib namanya. Diringkasnya. Diringkas jadi ringkas. Berkata kembali muridnya, "Wahai Imam, terlampau besar payah kami ini membacanya. Banyak. Tolong buat ringkas lagi." Diringkas ikhwan menjadi 2 jilid saja. Subhanallah. Namanya Taqribu Tahdhib. Cuma 2 jilid. Begitulah manusia ikhwan. Begitulah himmah. Semakin jauh daripada zaman kenabian, semakin melemah himmah manusia. Maka ciri-ciri hari kiamat ikhwan adalah fushuwul zuhurul jahli wa fushuwul qalam. Hari kiamat akan datang ketika sarana menulis begitu berkembang. Sarana cetak-mencetak begitu berkembang. Tapi ilmu agama semakin manusia semakin kehilangan ilmu agama. Kejahilan terhadap agama semakin merajalela. Sementara ilmu tentang tulis dan menulis semakin berkembang. Sekarang itu lihatlah, subhanallah. Begitu mudahnya kita untuk menulis. Berkembangnya segala macam alat untuk mencetak. Begitu gampangnya sekarang. Tapi ilmu semakin berkurang. Allah musta'an. Ya? Hari kiamat akan terjadi ketika intasyarul jahlu. Kejahilan merajalela. Ma'afusyuwil kalam. Sementara pena semakin berkembang. Subhanallah. Ya seperti sekarang, kawan. Dahulu kala, enggak ada yang namanya ini, apa namanya ini? Kita sebut. Hah? Recorder. Dahulu kala enggak ada recorder. Enggak ada perekam. Para ulama seperti Syafi'i rahimahullah, ketika belajar dengan gurunya langsung dihafalkan dari gurunya. Syafi'i terkenal dengan hafalannya yang kuat sekali. Sehingga berkata Syafi'i, "Saya tidak pernah berkata kepada guruku ulangi kembali, enggak pernah." Semua yang disampaikan gurunya langsung hafal dengan dia. Subhanallah. Sampai-sampai Syafi'i kalau masuk ke dalam pasar ditutup telinganya. Karena khawatir masuk ke dalam telinganya ini, yakni keadaan pasar, obral segala macam enggak guna, kata sia-sia. Ditutup telinganya. Subhanallah. Begitulah para ulama dahulu kali, ikhwan. Mereka hafalkan. Sekarang orang malas ngapal, nanti bisa dengar di rekamnya di rumah. Setelah direkam, entah kapan didengarkan. Dahulu kala para ulama setengah mati untuk menulis buku, sekarang tinggal beli, cetak, beli, gampang. Tapi entah kapan dibaca. Subhanallah. Banyak kita-kita ikhwan, jujur aja lantung. Di rumah tumpukan buku, subhanallah, orang lihat, Masya Allah, Abu Hamzah. Masya Allah, Anom, Masya Allah, bukunya banyak. Masya Allah, Ustaz, bukunya banyak. Berjilid-jilid, atau lemari, 5 lemari. Entah kapan disentuh. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Padahal para ulama ya seperti Syekh yakni Amin Muhammad Amin Syukiti rahimahullah taala, kalau dia beli buku di beliau ya, bukan kita, beliau, buku itu ditaruhnya di luar pustakanya. Setelah dibaca, masukkan. Semua buku yang masuk pustakanya adalah buku yang sudah dibacanya seluruhnya. Kalau kita setelah beli langsung masuk pustaka, kunci, rapi, enggak pernah disentuh, nampak itu buku-buku itu. Subhanallah. Ini ulama ikhwan rahimakumullah. Begitu berharganya mereka yakni, begitu berharganya waktu bagi mereka. Sehingga ada para ulama seperti Imam Muslim rahimahullah, anda tahu kenapa Imam Muslim meninggal, apa sebabnya? Ya, disebutkan dalam biografinya, dan tadi Imam Dhabi menyebutkan Imam Muslim ketika sibuknya dia sedang menulis hadis-hadis sampai dia lupa makan. Sampai lupa apa? Makan. Ya, datang budaknya, "Tuan, makan." "Iya, taruh situ." Sibuk sampai lupa makan. Datanglah budaknya pada malam hari, nampaknya dari sejak siang enggak makan-makan, sambil Imam Muslim menulis hadis. Budaknya mengambil kurma, diberikan kurma 1, dia makan, 2 dia makan, 3 dia makan. Tuan-tuan, ternyata kebanyakan makan kurma karena dia enggak dia makan tuh enggak sadar, makan terus, kasih makan. Setelah itu beliau sakit rahimahullah tabaraka taala. Bermasalah di perutnya. Meninggal Imam Muslim rahimahullah taala. Saking dahsyatnya mereka terhadap ilmu, lupa. Makan lupa. Kalau kita lupa ilmu, makan ingat terus. Subhanallah. Ini zaman yang berbeda, ikhwan. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Karena itu, ikhwan rahimakumullah, jujur kita katakan, wallah tidak akan mungkin kita bisa mencapai derajat mereka atau semisal mereka. Mustahil. Tapi tidaklah kita berusaha mencintai mereka, berusaha mengikuti jejak mereka, berusaha mengorbankan diri kita untuk menimba ilmu. Walaupun mustahil kita dapat menyamai Nawawi rahimahullah ta'ala ataupun Syafi'i, mustahil, abadan mustahil, wala Albani. Tapi yakinlah ikhwan rahimahullah, semoga Allah SWT memberkahi kita dengan usaha kita dalam menimba ilmu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih wa sallallahu wa sallam an nabiyina Muhammadin. Wa'akhirun alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan, di antaranya dari seorang akhwat kayaknya. Bagaimana baiknya Ustaz di tempat kami kurangnya kajian salaf? Namun di sisi lain ada beberapa kajian yang bukan salaf yang kadang meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Mohon nasihatnya, bagaimana baiknya? Taib. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah SWT menitahkan kita untuk bertakwa semampu kita. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika antum berada di negeri seperti ini yang memang sedikit kajian-kajiannya, sedikit para penimba ilmunya, apalagi ulamanya, berupayalah untuk mengaji daripada semua sarana yang mungkin antum dapat lakukan. Dari internet, buka sana situs-situs para ulama, belajar. Dan alhamdulillah sekarang banyak sekali antum bisa belajar daripada yakni radio-radio muslim di negeri kita. Yang saya tahu di Indonesia banyak, itu puluhan radio. Bahkan kita di Batam punya radio Hang 106 FM yang antum dapat pantau senantiasa 24 jam. Demikian juga radio Rojak dan radio lain-lainnya, seorang muslim. Ini semua sarana dalam menimba ilmu. Maka antum yang Allah mudahkan negeri antum ini semua fasilitas sarana, ada internet, gunakan untuk senantiasa menimba ilmu. Ada juga televisi-televisi yang ya ini seperti televisi yang sekarang ya, Insan TV, Ahsan TV, TV Roja dan seterusnya. Ini semua sarana dalam menimba ilmu. Gunakan semua sarana ini untuk menimba ilmu dan belajar daripada para ulama. Ya, kemudian tentunya ikhwan rahimakumullah, ya, sebagaimana saya usulkan kepada antum, hubungi para asatidah. Hendaklah mereka mengisi khusus untuk antum. Ketika mereka tidak mampu dengan tubuh mereka datang kemari, hendaklah melalui sarana yang Allah mudahkan sekarang. Ya, mungkin antum bisa melalui apa? Melalui Skype dan sejenisnya, ya mungkin seminggu sekali antum kumpul, dan antum pun tidak harus kumpul badan, ya kan? Satu di Nagano, satu di Tokyo, satu di mana, ya nggak ada masalah. Antum semua bisa menghadiri kajian dalam waktu yang bersama melalui media-media Allah mudahkan Skype. Dahulu kala, ikhwan, asal-muasal media ini diciptakan oleh orang kufar untuk merusak, seperti Paltok dan sinisnya. Mereka berkomunitas, komunitas homoseksual seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala balikkan ini berguna bagi para penimba ilmu, sehingga mereka langsung mendengar kajian para ulama. Ya, dan banyak sekali kajian-kajian yang saya lihat antum bisa pelajari. Maka enggak ada alasan sekarang bagi antum, "Ustaz, kami di sini enggak ada ustaz, enggak ada ini, enggak ada." Di mana-mana antum bisa menimba ilmu. Enggak ada alasan. Adapun menghadiri kajian-kajian yang tentunya disampaikan oleh orang-orang yang tidak bermanhaj salaf, yang kita keragukan, yakni istiqomah dalam agama, yang kita ragukan tentang manhaj dalam beragama, jangan antum datangi. Ya? Karena perkara ini, khodramakumullah, adalah perkara yang berbahaya bagi seseorang. Andai kata antum mendatangi kajian-kajian yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyuarakan sunnah, bahaya. Apalagi mengajak antum kepada tahazzub, kepada kelompok tertentu, kepada golongan tertentu, kepada paham tertentu yang tidak berbasiskan pada Quran sunnah, berbahaya. Ya, sementara berkata para ulama kita, "Inna hadzal ilma, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka hendaklah kalian melihat dari mana akan mengambil ilmu kalian. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Tanyakan kepada kawan-kawannya, bagaimana jika kita menghadiri majlis ini, bagaimana yang menyampaikannya dan seterusnya. Dalam perkara agama loh. Adapun dalam perkara yang bukan agama, ya contohnya dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti bahasa Arab dan seterusnya, enggak ada masalah. Untuk belajar daripada orang-orang yang mungkin tidak bermanhaj benar dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan perkara agama, silakan. Ya, di bidangnya silakan. Bahkan kita boleh berguru kepada orang-orang yang tidak bermanhaj salaf dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama, selama kita yakin dia tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk menyeru kita kepada paham-paham yang menyimpang. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Ini ada pertanyaan dari akhwat kayaknya. Pendengar streaming dari Bandung. Dari Bandung ini. Menjelang lebaran ini ada kebiasaan di kampung saya, yaitu ziarah ke makam kakek nenek di bulan Syawal. Yang saya tanyakan, satu, bagaimana sikap saya yang arif, ya Ustaz, jika kedua, jika keluarga mengajak saya. Tentunya ya kawan, rahimakumullah, kewajiban kita sebagai penimba ilmu adalah menyampaikan ilmu dengan cara yang arif dan bijak. Kita terangkan kepada orang tua kita, kepada masyarakat kita, bahwa ziarah hukumnya adalah disunnahkan bagi laki-laki, adapun bagi wanita dipersisikan. Sebagian mengharamkan, sebagian menyunahkan. Kita ambil sekarang contohnya yang menyunahkan semua, baik laki-laki maupun perempuan. Terangkan kepada keluarga kita bahwasanya ziarah kubur tidaklah dibolehkan, yakni dikerjakan dengan mengkhususkan waktu tertentu. Sesungguhnya mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah seperti mau Ramadan, mau raya, apalagi dibandingkan etikat yang batil. Kalau mau Ramadan, arwah-arwah orang tua itu enggak tentram sampai diziarahi oleh anak-anaknya. Kalau araya, kalau enggak diziarahi, dia juga enggak tentram. Ini etikat yang batil, yang membutuhkan dalil, yang sahih. Maka sampaikan kepada orang tua kita, ini adalah kebiasaan yang menyelesaikan syariat. Kita bukan melarang ziarah. Ziarah tetap disyariatkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahayatukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah dia. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena menziarahi kubur akan mengingatkan pada kematian. Maka tujuan ziarah adalah agar orang yang hidup ingat kepada, ini yang pertama. Yang kedua, agar orang yang meninggal didoakan. Maka ziarah yang bid'ah, bahkan syirik, adalah ketika dia menziarahi kubur malah minta doa kepada ahli kubur. Ya, ini yang bid'ah, bahkan syirik, wa'iyadan billah. Tentunya dengan sejumlah acara ritual yang mereka lakukan yang tidak memiliki landasan dasar syar'i. Contohnya mereka bawa bunga, mereka menebar bunga. Ini enggak ada contohnya. Ya. Mereka bawa air, mereka tuangkan air, juga enggak pernah dicontohkan Nabi, kecuali sekali ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal supaya tanahnya tidak turun karena karakter tanah mereka. Ya. Ajarkan kepada mereka adab ziarah. Ketika ziarah harus diucapkan yakni sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, doa-doa ziarah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ajarkan kepada orang tua kita. bukanlah kita melarang ziarah, tapi mengkhususkannya, itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Apalagi menganggap utama ziarah ketika Syawal, ketika satu hari Idul Fitri, ataupun ketika mau masuk Ramadan. Ini kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, yang harus kita terangkan dengan cara yang baik dan bijak. Adapun yang kedua, hukum ziarah wanita yang kita anggap Allah Taala lebih rajis sampai saat ini adalah wanita tetap dibolehkan menziarahi kuburan. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha ketika suatu malam kehilangan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, ya, Jibril datang menyuruh Rasulullah agar keluar mengunjungi Ahli Baqi. Maka Rasulullah SAW tidak ingin mengganggu istrinya. Maka Rasulullah bergerak dengan perlahan-lahan ketika malam hari. Dan istrinya ketika itu Aisyah sadar suaminya akan pergi keluar. Dan dia khawatir, jangan-jangan Rasulullah pergi ke mana? Ke rumah istri yang lain, madunya. Lihatlah bagaimana cemburunya Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Ya, maka Rasulullah ambil sendal pelan-pelan, Rasulullah pun keluar. Rasulullah pergi menuju Baqi. Adapun Aisyah, seketika dia kenakan pakaiannya dan dia ikuti dari belakang Rasulullah. Ya, Rasulullah menghadap ke Baqi dan dia di sana berdiri lama, dia mendoakan Ahli Baqi. Dan Aisyah terus menunggu Rasulullah. Jangan-jangan setelah dia ziarah pergi ke rumah istrinya. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah berbalik dan dia lihat ada bayangan. Rasulullah mendekat, Rasulullah cepat, bayangan semakin cepat. Sampai akhirnya Aisyah pun masuk ke dalam rumahnya pura-pura tidur di atas tempat tidurnya. Sementara napasnya tersengal-sengal, ternganga. Berkata Rasulullah, ada apa denganmu Aisyah? Apakah kau khawatir Rasulullah SAW akan berkhianat kepadamu? Ya, ketika itu Aisyah berpura-pura mengalihkan, ya Rasulullah, bagaimana andai kata kami ziarah mengunjungi kuburan, apa yang kami ucapkan? Subhanallah. Katakan, ucapkan assalamualaikum ahlul diyar minal muslimin wal mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wajah syahid Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah doa mengunjungi kuburan, menunjukkan perempuan disunahkan ziarah kubur. Ya, demikian juga seorang perempuan yang menangisi suaminya yang telah meninggal. Berkata Rasulullah kepada perempuan tersebut, isbiri, sabarlah. Dan dia tidak melihat Nabi, dia katakan, iyyaka anni, jauhi aku. Fa'innaka lam tusab bimithli musibati, karena sungguh engkau tidak menerima musibah sebagaimana aku dapatkan ini, pergilah. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan perempuan tersebut sampai ke rumahnya. Berkatalah orang yang melihat, wahai fulana, yang engkau katakan tadi pergi adalah Rasulullah. Seketika dia pun mendatangi Rasulullah minta maaf. Intinya Rasulullah tidak mengingkari dia menziarahi kuburan suaminya. Ini adalah dalil yang kita anggap lebih kuat, menunjukkan perempuan pun tetap disyariatkan untuk menziarahi kubur, tapi dilarang untuk sering-sering menziarahi kuburan bagi perempuan. Karena ada larangan Rasulullah, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang senantiasa menziarahi kuburan. Karena perempuan tabiatnya lemah, ya. Dan perempuan sumber fitnah, dikhawatirkan ya tidak mampu menahan kesedihannya karena senantiasa ziarah kubur menjadi fitnah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Silakan yang lain, fadhal. Ini berkaitan dengan tadi memanjang buku dalam perpustakaan, Ustaz. Kita akui saja lah, Ustaz, banyak buku yang belum terbaca. Kita khawatirkan buku itu akan meminta hak-haknya, Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz dalam hal ini? Terus satu lagi tentang hafal Al-Quran yang sudah kita hafal, terkadang kita jarang murajaahnya, Ustaz. Terkadang kita ketika akan membacanya dalam sholat kita terlupa. Bagaimana hukum terhadap orang yang terkadang dia sudah hafal terhadap tetapi karena sudah lama tidak dimurajaah dia terlupakan dengan Al-Quran itu. Oh, iya. Terima kasih. Adapun pertanyaan pertama, antum penuhi hak-hak buku. Buku yang dipajang jangan hanya sekedar dipajang, penuhi haknya, dibaca dia. Dan saya ajarkan antum ya kawan, dalam membeli buku bukanlah kita sembarangan beli semua buku. Penimba ilmu, apalagi pemula seperti kita-kita ini, hendaklah menundukkan skala prioritas. Bukan semua buku antum beli, tapi buku yang betul-betul antum butuhkan, yang sangat mendasar. Contohnya, antum mau tahu bagaimana akidah yang benar, antum beli contohnya kitab yang paling simpel dalam akidah, kitab Tauhid punya Syekh Dr. Shalih Fauzan, beli kitab Tauhid 1, Tauhid 2, Tauhid 3, yang itu saya lihat sangatlah bagus susunannya. Antum cari itu, pelajari, gak paham, tanyakan kepada ustadznya, dan seterusnya. Bukan setiap ada buku dibeli, setiap ada buku dibeli, enggak. Skala prioritas, selesaikan dulu itu. Ya. Atau antum mau lebih luas lagi, cari yang lain tentang perkara tauhidul ibadah, beli kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid. Ya, antum semakin ingin lebih tahu lagi bagaimana penjelasan para ulama, tambah dengan syarahnya, beli Fathul Majid contohnya, ya, antum beli Fathul Majid, dan begitulah seterusnya. Bukan semua buku antum beli, belilah buku yang antum butuhkan, ya, dan itu lebih baik daripada antum pokoknya ada beli, ada nampak buku bagus, beli bagus, beli, entah kapan dibaca. Jadi buku antum adalah buku-buku yang benar-benar antum butuhkan, ya, menjadikan sebagai rujukan antum. Ya, misalnya antum sekarang belilah buku-buku yang simpel seperti Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beli buku-buku seperti itu, ya, antum jadikan sebagai rujukan untuk dibaca dan seterusnya. Belilah syarah-syarahnya yang sederhana, dan begitulah seterusnya. Jadi jangan antum beli buku yang belum antum butuhkan sekarang. Belilah buku yang antum butuhkan saja. Antum mau tahu tentang masalah fikih, beli yang simpel-simpel. Buku fikih apa contohnya, ya, yang simpel sifatnya, antum beli untuk antum pelajari, dan begitulah seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Adapun mengenai orang-orang yang melupakan hafal Quran, ya, tentunya andai kata sengaja dia melupakan dan dia berdosa. Tapi kita yakin tidak akan pernah ada seorang muslim yang menghafal Quran sengaja melupakannya. Tetapi karena lalainya dia tidak murajaah, akhirnya Quran ini akhirnya terlupakan. Karena itulah para ulama melarang kata-kata seseorang yang mengucapkan saya melupakan Quran, tapi tidaklah dia mengatakan aku dilupakan, nusitu. Subhanallah. Ya. Maka hendaklah ikhwan rahimakumullah, seseorang senantiasa memurajaah hafalannya. Sebagaimana berkata Rasulullah SAW, ta'ahadu bihadzal Quran fa innahu ashaddu tafassiyan min al-ibli min ma'aqiliha, au kama qala. Jagalah Quran ini, sungguhnya dia lebih cepat lepasnya, melebihi cepatnya lepas unta yang diikat dengan ikatannya. Gampang Al-Quran lupa, ikhwan. Karena itu perbanyak murajaah. Bagaimana supaya antum enggak lupa? Perbanyak murajaah. Di sini ada yang lupa Fatihah? Ada enggak di sini yang lupa Fatihah? Ada enggak? Kenapa enggak lupa Fatihah? Karena antum setiap hari baca. Maka setiap hari antum baca begitulah. Ya? Konsepnya adalah memperbanyak murajaah, ulangi dan ulangi. Apakah berdosa, ikhwan rahimakumullah? Sebab ulama mengatakan berdosa. Subhanallah. Jika dengan kelalaiannya. Ya? Mereka menyetir sebuah ayat Al-Quran Karim tentang orang-orang di neraka. Ya? Yang mereka itu Allah SWT butakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, tentang ahli neraka. Lima hasyaratani a'ma waqad kuntu basira. Dia bertanya, ya Allah, kenapa kau giring aku dalam keadaan buta sementara aku di dunia melihat? Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan dia. Sekarang pun engkau dilupakan. Kata ulama ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang melupakan Quran. Tapi wallahu tabaraka ta'ala alam, sebenarnya maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Selama antum tetap mengamalkan isi Al-Quran walaupun terlupakan, insyaAllah tabaraka ta'ala tidak berdosa. Ya. Kecuali ayat-ayat yang Allah SWT perintahkan antum untuk wajib menghafalkan, semisal Al-Fatihah. Ini jangan lupa ini. Karena berkaitan dengan solat. Tetapi hendaklah orang senantiasa memuraja hafalannya. Wallahu tabaraka wa tabaraka Allahu tabaraka ta'ala alam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum solat Jumat untuk wanita? Disyariatkan masyru', dan hal ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perempuan-perempuan melaksanakan sholat sunnah, tapi tidak diwajibkan atas mereka. Jika mereka kerjakan, hukumnya sah dan tidak perlu mereka mengulangi dengan sholat duhur, tapi tidak menjadi wajib sebagaimana laki-laki. Apakah jika terbesit rasa bangga itu sama dengan sombong? Lalu bagaimana jika kita selalu ingin membuat bangga orang tua? Tayyib. Adapun sombong definisinya, ikhwan rahimakumullah, adalah sebagaimana kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, andai kata kami ingin sandal kami baik, baju kami bagus, apakah itu bagian daripada kesombongan? Kata kami, tidak. Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ini definisi sombong. Batarul haq, menolak kebenaran datang. Ini sombong. datang kepada kebenaran. Ini hadisnya. Ini fatwa ulama. Ini ayatnya. Dia tolak. Ini sombong. Dan inilah kesombongan yang paling tinggi tingkatnya. Karena kesombongan itu bertingkat-tingkat. Yang kedua adalah ghamtun nas. Merendahkan orang. Andai kata nikmat yang ada pada antum membuat antum bangga, sehingga akhirnya melahirkan kesombongan, merendahkan orang lain, itulah dia hakikat daripada sombong. Ya. Antum Allah berikan contohnya harta, akhirnya antum menganggap orang lain yang di bawah antum hartanya rendah. Ah, ini miskin, ini rendah, ini jabatannya rendah. Ketika antum merendahkan orang lain, itulah namanya apa? Sombong. Dan dilarang. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertawadhu. Rasulullah mengatakan, "Inna Allah auha ilaikum an tawadhu." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk saling bertawadhu, merendahkan diri satu sama lainnya. Ya, dan jangan seseorang merasa bangga daripada orang lain, bersombong daripada orang lain. Bagaimana hukum berbangga-bangga? Hukum berbangga-bangga jika dia dalam bentuk merendahkan orang lain, maka dia adalah hukum yang disebut dengan sombong. Ya, tapi ada kata dia senang dengan sesuatu yang dia miliki dan tidak membuat dia yakni merendahkan orang lain, enggak ada masalah. Ya, merasa senang dengan amal saleh yang dia perbuat, merasa senang dengan karirnya, merasa senang dengan perbuatannya, pekerjaannya yang baik. Ya, tidaklah dianggap sombong selama dia tidak melecehkan orang lain yang di bawahnya. Kalau ditanya oleh teman non-muslim tentang prinsip ketuhanan sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, bagaimana sebaiknya meresponnya? Ajarkan kepada mereka orang-orang kufar, ikhwan. Yang membedakan Islam dengan semua agama lainnya, yang paling mendasar adalah perkara tauhid. Adapun perkara berbuat baik kepada manusia, ini diajarkan semua agama. Semua agama. Baik agama Samawi, Yahudi, Nasara, bahkan agama-agama luar Islam. Ya, mengajarkan untuk berbuat kebaikan kepada manusia. Jangan ganggu orang, jangan cubit orang. Diajarkan semua agama. Ya, tapi yang paling inti dalam Islam yang tidak ada pada agama lain adalah ajaran tauhid. Hanya Allah Tuhan yang satu yang berhak diibadat. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadati. Ini yang harus diajarkan kepada mereka. Kemudian terangkan tentang konsep bagaimana jika Tuhan itu banyak, hancur dunia dan seterusnya. Dengan logika, gunakan logika-logika kita. Ya. Terangkan kepada mereka. Andai kata mereka telah meyakini tentang kebenaran konsep ketuhanan, baru akan mudah berikutnya tentang kitab suci. Suruh mereka bongkar kitab suci mereka. Bongkar kitab mereka. Ya. Injil mereka bongkar. Bible mereka bongkar. Taurat mereka bongkar. Dan lain-lainnya. Lihat. Bagaimana dalam kitab tersebut terjadi banyak kontradiksi. Pertentangan. Bahasa yang berbeda-beda. Enggak ada bahasa yang diketahui. Bahasa apa dia turun. Subhanallah. Enggak miliki sanad sampai kepada nabi mereka. Ini semua adalah merupakan cara untuk menggugah mereka agar mau memeluk agama Islam. Allah tabarak wa ta'ala alam. Dalam As-Saffat ayat 47 disebutkan tidak ada dalam khamar itu alkohol. Enggak ada kata-kata alkohol. Ya. Dan mereka tidak mabuk karenanya. Dalam surat As-Saffat, bagaimana tentang penafsir ayat ini? Dalam surat As-Saffat. Sebentar, Ikhwan. 47. لا فيها ظلم ولا لا فيها ظلم ولا ولا هم عنها ينزفون. Coba anda lihat terjemahan ya, okay? As-Saffat ayat 47. As-Saffat. Dalam khamr itu alkohol dan mereka tidak ada mabuk karenanya. Baik. Terjemahan yang lain anda lihat situ ada terjemahan bahasa Indonesia 47. Surat 37 terjemahan bahasa Indonesia yang dari Saudi itu. Nah, coba lihat As-Saffat itu surat 37 ayat 47. Coba antum baca. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak masuk. Ada dua terjemahan yang berbeda. Di situ diartikan alkohol. Di situ diartikan unsur yang memabukkan, dan ini lebih benar. Dan ini bahayanya kita mempelajari agama Islam dengan terjemahan. Karena kata-kata alkohol adalah sesuatu yang kita ketahui. Ya. Dan antum perhatikan ikhwan rahimakumullah, dalam sebagian makanan Anda mengandung alkohol, tapi tidak diharamkan para ulama seperti tapai. Bahkan dalam sebagian buah ada alkohol. Anggur, ya, apel, ada kandungan alkohol, tapi tidak diharamkan para ulama. Maka di sini mengartikan alkohol yang lebih tepat, tapi yang memabukkan. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, ini menunjukkan keutamaan khamar di surga. Di surga bagi orang-orang yang mampu menandai tidak minum khamar, tidak mau apa namanya minum apa di sini sake. Dia tahan dirinya, ada sake enggak dia minum, Allah akan gantikan dengan yang lebih lezat daripada yang dia dapat di dunia ini. Dengan sake, bukan sake namanya khamar. Ya, khamar, minuman khamar yang ladzatin lisyaribin, begitu lezatnya bagi orang-orang yang meminumnya, yang mereka tidak akan pernah mabuk meminumnya, tidak pula hilang akal. Ya. Ini balasan bagi orang yang menahan diri tidak minum khamar, Allah akan berikan baginya khamar di surga. Yang jelek di dunia digantikan dengan yang baik di surga. Di dunia orang mabuk, hilang akalnya. Dengannya dia menumpahkan darah, hilang kemaluannya dan seterusnya. Subhanallah. Wallahu tabaraka taala a'lam. Nah, ada pertanyaan langsung dari antum? Silakan. Ini ada, saya baca dulu sebentar. Saya ingin bertanya tentang ain, mengenai ain. Kondisi wanita berjilbab di negara ini sangat jarang, sehingga hal ini kadang mengundang kekaguman dan keheranan dari orang-orang sekitar. Bisakah ain itu berasal dari orang kafir? Dan saya pernah mendengar ain itu bisa juga terkena pada benda. Benar ke Ustaz, mohon penjelasannya. Insyaallah. Naam. Ain dalam bahasa Arab artinya mata. Ya. Tapi penyakit ain maksudnya adalah penyakit disebabkan karena mata yang memiliki kekuatan. Kekuatan. Seperti kekuatan hipnotis, ain namanya. Terkadang orang, ya, Allah SWT berikan kepadanya kekuatan pada matanya. Andai kata dia iri dan dia lihat kepada barang yang dia iri kepadanya, seketika barang tersebut rusak. Andai kata dia lihat orang, maka orang itu akan sakit dan seterusnya. Namanya ain. Dan Rasulullah menyebutkan, innal ain haqqun. Ain itu adalah perkara yang benar adanya. Andai kata ada sesuatu yang mendahului qadar, maka dia adalah ain. Maksudnya, ikhwan rahimakumullah, ain itu adalah perkara yang hak. Bahkan pernah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak mengetahui memiliki ain. Ketika ada seorang sahabat yang sedang mandi di kebunnya, dan dia melewati sahabat tersebut, dan dia melihat bagaimana mulusnya putihnya tubuh sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya dia pun terkagum-kagum dan memuji sahabat tersebut. Dan dia tidak mengucapkan kata-kata, Masya Allah. Setelah dia tinggalkan, seketika sahabat ini langsung jatuh. Ya, kata Rasulullah, diantarakan pasti ada yang punya ain. Siapa yang mencurigai? Ya Rasulullah, si fulan. Dan dia lewat di kebun dan begini-begini. Kata Rasulullah, panggil dia. Suruh dia berwudu. Air bekas wudunya kemudian disiramkan kepada orang tersebut dan dia sembuh dengan izin Allah SWT. Inilah terapinya. Ya, aneh kita mengetahui siapa yang pemilik ain. Dan ain bisa dimiliki oleh orang kafir. Di antara seorang Yahudi ingin dia menjatuhkan Rasulullah SAW dengan ain tersebut. Ada seorang Yahudi dikenal memiliki ain. Ya. Andai kata dia benci, dia lihat, dia akan mencelakakan. Ketika Rasul naik untanya dengan para sahabat, dia lihat unta Rasulullah dan ingin menjatuhkan Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat, wa in kadu la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir mereka menjatuhkan engkau dengan penglihatan mata-mata mereka. Maka orang kafir terkadang memiliki ain. Dan terkadang ain ini dipelajari dan dituntut dengan ilmu sihir. Dengan perantara jin. Ya. Dia tuntut dengan ilmu sihir. Dengan matanya dia bisa mempengaruhi manusia. Ya. Yang kita bilang sekarang mirip dengan apa? Hipnotis. Terkadang semua orang apa yang diminta dia berikan. Ya. Maka ikhwan, diantara sarana untuk melindungi daripada ain adalah mengamalkan zikir pagi dan sore. Mengamalkan zikir ayat kursi setiap habis sholat. Mengamalkan membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'adzatain, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birinnas setiap habis salat. Dan dibaca 3 kali habis subuh dan 3 kali habis maghrib. Dan inilah terapinya. Kemudian terapi lainnya adalah hendaklah seseorang ketika melihat sesuatu yang menghukum dirinya mengucapkan kata-kata Masya Allah atau Tabarakallah. Ya, orang tua kita dulu ketika melihat ada anak yang montok tubuhnya, enggak boleh kita bilang ih bagusnya tubuhnya, enggak boleh. Mereka katakan rubah jadi balik, balikkan buruknya tubuh anak ini, ya kan? Ada itu di daerah antum. Enggak boleh kita bilang anak itu baik, Masya Allah tubuhnya gemuk, enggak boleh. Harus dibilang buruk badannya. Karena mereka khawatir yang mereka sebut dengan plastik dan apapun namanya. Apa namanya? Plastik ya. Tahu antum enggak? Pernah dengar kan? Ada orang dengki dia lihat anak-anak akhirnya seolah-olah terserot dari ubun-ubun apanya, darahnya jadi sakit-sakitan. Sebenarnya ini ain. Antum enggak pernah tahu hal ini. Ya, sebagian tempat orang menyebutnya plastik. Kadang-kadang anak-anak itu takut dibawa ke pasar dan seterusnya. Khawatir. Maka cara mengantisipasinya adalah banyak-banyak mengucapkan kata-kata Masya Allah. Anda kata antum kagum dengan diri antum, katakan Masya Allah. Kagum dengan suatu benda, katakan Masya Allah. Ini akan menghilangkan ain. Kalau anda kata enggak diucapkan Masya Allah, terkadang ada orang memiliki ain seketika rusak. Bahkan orang memiliki ain bisa merusak dirinya sendiri. Ada salah seorang khalifah, kok saya enggak khilaf? Khalifah, yakni Walid bin Abdul Malik. Ya. Dia memiliki ain. Dia lihat dalam kaca, wajahnya yang tampan rupawan, bangsawan Quraisy, khalifah masih muda. Akhirnya dia pun tertipu dengan dirinya. Dan dia puji dirinya. Dan dia lupa dia memiliki ain. Akhirnya dia sakit dan karena itu dia meninggal. Subhanallah. Maka hati-hati. Pandangan mata berbahaya. Ya. Perbanyaklah mengucapkan kata-kata Masya Allah Tabarakallah. Karena itu antum kalau pergi ke Saudi, antum akan dapat di setiap tempat, rumah-rumah makan ada ucapan Masya Allah, Tabarakallah, hotel-hotel. Kenapa? Karena orang yang punya ain ketika membaca Masya Allah hilang seketika ainnya. Antum lihat di Saudi nanti, setiap rumah makan Masya Allah, Tabarakallah. Supaya orang punya ain, dia lihat, dia baca. Ya, hilang ketika itu ainnya. Allah Tabarakallah alam. Ustaz mohon nasihatnya, kami para wanita di sini terlanjur belajar tanpa mahram disertai belajar di sini tanpa disertai mahram. Apa terjadi? Apa lagi mau dibuat? Ya. Allahu sa'an. Haula wala quwwata illa billah. Antum cari mahram di sini. Saya enggak punya mahram, cari mahram di sini. Supaya punya mahram. Baik, yang lain? Waktu kita sampai jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Silahkan, ada 10 menit lagi waktu. Fadhal. Ini Ustaz, di tempat saya apa teman dari Indonesia kontrak. Itu dekatkan, dekatkan. Selepas kontrak, pulang, terus datang lagi yang baru. Terus dalam pengurusan internet, Ustaz. Jadi selalu minta tolong sama saya. Karena keterbatasan bahasa gitu, Ustaz, bahasa Jepang. Yang saya mau tanyakan Ustaz, semisalnya internetnya ini digunakan dalam hal-hal yang tidak di luar pekerjaan. Tidak baik misalnya di internet. Artinya hal-hal yang tidak bermanfaat internetnya itu. Nah, saya ngurus gitu, nyambung atau segala untuk apa saya ikut berdosa itu? Ulangi lagi. Antum punya teman. Iya. Kemudian dalam pengurusan internet minta disambungkan internet minta gitu. Supaya diberikan line internet ya, dia ya karena dia keterbatasan bahasa gitu Ustaz. Antum kemudian jadi, semisalnya kalau seandainya ya saya ngurus terus semisalnya internet itu dipakai untuk dalam hal yang apakah antum turut berdosa ya. Tayyib ahsanta, yang jelas ikhwan, andai kata antum tahu dengan ilmu antum bahwasanya orang ini orang fasik, jika antum bantu dia uruskan internet, dia akan gunakan untuk hal-hal yang Allah haramkan segala macam kan, melihat apa-apa yang Allah haramkan, maka haram bagi anda membantu dia, karena Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah engkau saling bantu dalam mewujudkan perkara-perkara kebaikan dan taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah saling tolong-menolong untuk mewujudkan perkara-perkara dosa dan melampaui batas. Tapi anda kata antum enggak tahu untuk apa digunakan, antum boleh uruskan. Dan lebih baik ketika antum katakan, ya akhi barakallahu fiik, anda akan tolong. Tapi demi Allah, kalau anda kata antum gunakan untuk perkara-perkara maksiat, saya berlepas daripada apa yang antum buat. InsyaAllah antum tidak berdosa. Wallahu tabarak wa ta'ala alam. Naam. Ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Saya membaca sebuah hadis bahwa lihatlah agama seseorang dari teman akrabnya. Teman akrab di sini sejauh mana teman akrab itu seseorang bisa disebut sebagai teman akrab? Dan bagaimana cara kita untuk memilih teman akrab tanpa harus melukai dia, bahwa apabila orang itu orang yang buruk, tanpa melukai dia, bahwa kita tidak mau berteman terlalu akrab dengan dia apabila. Jadi ad-dinu ala al-mar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan ada pada agama kekasihnya. Ya ikhwan, kata-kata khalil jika antum lihat dalam bahasa Arab mengungkapkan kata-kata cinta, kata kekasih itu banyak tingkatannya. Ya, asyikun itu ada, yang kita cintai sekali asyik, ada habib, yang tertinggi adalah khalil. Khalil, kalau sudah sampai pada tingkat khalil, artinya adalah dalam hati kita enggak ada kecuali dia. Karena itulah Allah SWT menganugerahkan kepada Rasulullah gelar Khalilullah. Sebagaimana Allah memberikan kepada Ibrahim gelar Khalilullah. Semua Nabi enggak ada yang punya gelar Khalilullah kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada pun gelar Habibullah kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah hal yang tidak seindah gelar Khalilullah. Maka ikhwan rahimakumullah, jika anda ingin mengetahui seorang, lihatlah siapa teman dekatnya. Apa makna khalil teman dekat? Ya, teman yang senantiasa menyertainya. Ya, lihat siapa yang senantiasa menyertainya, yang senantiasa ada bersamanya, yang senantiasa membantunya, yang loyal kepadanya. Biasanya teman itu akan sama dengan temannya. Teman curhat, teman segala macam, itulah teman dekat. Ya, dianggap seorang teman dekat ketika dia sudah enggak ada batasan lagi dengan sahabatnya itu. Kalau anda kata dia masuk ke rumah sahabatnya, langsung buka kulkas, makan, diambil, berani dia. Karena tahu sahabatnya tidak akan marah. Pakai bajunya, pakai sendalnya, makan di rumahnya. Dibolehkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan telah dekatnya kita dengan mereka. Ya. Sehingga antum enggak lagi merasa takut. Enggak izin pun antum berani. Ya. Karena antum yakin, kalau dia tahu, dia akan rindu kepada antum. Karena dia teman dekat antum. Itulah kira-kira makna khalil, makna teman dekat. Dan tidaklah setiap orang mencari siapa teman dekatnya. Dan kita hidup pada zaman yang begitu sulitnya mencari siapa yang menjadi teman dekat kita, ikhwan. Sulit sekali. Kebanyakan teman-teman sekarang hanya teman dalam perkara-perkara dunia, kemaslahatan dunia. Lebih daripada itu enggak ada. Kebanyakan sekarang ada teman-teman yang bisa berkumpul-kumpul dalam tertawa. Adapun teman ketika antum menangis, dia menangis berat, tercari, sulit. Ya. Makanya berkata pepatah, "Shadiquka man abkaka lam yadhahhaka." Temanmu adalah teman yang mampu membuat engkau menangis, bukan teman yang mampu membuat engkau tertawa. Teman yang membuat tertawa banyak, semua orang bisa. Ya, ada party-party, ah gampanglah itu. Keluarlah saki-saki itu, ketawa-ketawa kayak orang gila seterusnya. Gampang. Tapi nyari teman yang mau menangis dengan antum atau membuat antum menangis, menasihati antum, wallah itu yang dicari. Antum tergelincir, dia luruskan, dia perbaiki dengan segala macam cintanya kepada antum. Ini yang kita cari. Jika antum dapat teman seperti ini, pegang dia. Ini teman yang sangat mahal, wallah. Ya, tinggalkan semuanya. Ini dunia lebih berharga dirinya orang ini daripada dunia seisinya. Teman seperti ini. Tapi dia aziz. Perkara yang sangat sulit dapat. Maka antum cari. Jika dapat, pegang orang seperti ini. Wallahi, antum akan bahagia. Kemudian, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang dia... Ya, ada ikhwan. Dalam bergaul, ada orang-orang yang kita berhubungan dengannya sebagaimana kita berhubungan dengan toilet. Maksudnya apa? Kapan kita butuh, kita datang kepadanya. Sebagaimana antum berhubungan dengan toilet, gak pernah antum senang lama-lama dengan dia. Ya kan? Gak ada yang, nikmatnya tidur di toilet. Gak ada. Dan masalahnya kita begitu heran yang melihat orang-orang kufar. Orang kufar, toiletnya dibuat indah. Sampai orang di situ nyaman, tenteram, tidur pun mau dia di toilet. Subhanallah. Itu orang-orang kufar. Ya? Seharusnya orang jangan lama-lama toilet, selesai hajatnya langsung pergi tinggalkan. Ini dia enggak, dibuatnya mewah, kadang-kadang sampai puluhan juta untuk buat toiletnya mahal-mahal, dibuat semua. Dia pun nyaman sambil merokok, subhanallah. Ya? Maka ada teman yang dia bagaikan toilet dalam berhubungan. Ya? Kita butuh kebanyakan dalam waktu kita memiliki hajat. Ya, dalam perkara-perkara dunia kita butuh kebanyakan, kita hubungi dia. Sebagaimana antum bertransaksi dengan orang-orang kufar, berteman sama orang-orang kafir. Bagian berhubungan dengan apa? Toilet ketika ada hajat. Ya, hubungan dengan mereka. berjual beli, berbisnis, bekerja seterusnya. Ada yakni orang-orang yang antum butuh kepada mereka ketika antum sakit. Itulah dia para dokter. Ya, itulah dia para dokter. Ada orang-orang yang menjadi apa namanya? Ketika antum gundah gulana, ketika antum merasa hidup antum sempit, ketika ada masalah problem antum datang kepada mereka. Ya. Ini adalah ulama. Yang antum senantiasa datang kepada mereka ketika antum sakit, mereka lah mengawati hati kita, hati nurani kita. Maka carilah teman-teman seperti ini, ya, ulama, berteman dengan para ulama, bermajlis dengan para ulama. Ya, hendaklah antum melihat siapa teman antum. Ada teman yang jika antum berkawan dengannya sama antum meracuni diri antum sendiri. Ya, sama dengan mengkonsumsi racun. Sama dengan antum berkawan dengan dia sama dengan minum baygon contohnya. Atau antum minum apa yang memabukkan, yang membuat orang binasa. Sama dengan racun. Ini teman yang membahayakan. Jangan berteman dengannya, jangan dekat-dekat dengannya. Sebagaimana ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ada seseorang daripada salah seorang yakni asal saya tabi'in. Dia memiliki anak paman. Anak pamannya ini seorang wanita yang dia berpaham khawarij. Berkata kawan-kawannya, jangan kau nikahi anak pamanmu itu bahaya, nanti kau terjebak ikut paham dia, ikut paham khawarij. Dia katakan amanlah, aku laki-laki kok, dia perempuan. Insyaallah dia akan berubah. Dia nikahi berubah jadi khawarij, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Yang paling bahaya adalah teman-teman yang membuat rusak agama antum. Rusak agama. Mengiring antum untuk terjerumus kepada kesesatan dalam beragama, kepada khurafat, kepada bid'ah, kepada dhalalah kesesatan. Ini antum waspadai. Ini racun. Jangan berteman dengannya, jangan bermajlis dengannya. Tidaklah antum menjaga jarak. Dan tutup telinga antum. Sebagaimana para ulama ketika datang ahli bid'ah mengatakan, ya imam, ku bacakan satu ayat, walaupun setengah ayat, jangan bacakan kepadaku. Berkata para murid, wah imam, dia ingin membacakan kepada anda ayat, kenapa anda tolak? Maka berkata, yakni ulama tersebut, demi Allah, aku khawatir dia bacakan ayat, dia tafsirkan dengan tafsir yang menyimpang, akhirnya melekat di otak aku, tidak bisa kukeluarkan. Subhanallah. Ini teman, sebagaimana seorang yang mengkonsumsi racun, jauhi dia. Baik teman-teman yang menjerumuskan ke dalam yakni syubhat ataupun teman-teman yang menggiring antum kepada syahwat. Ngajari antum berzina, na'udzubillah min dzalik. Ngajari antum minum khamar. Ngajari antum segala macam kemaksiatan di negeri kafir ini, wa'iyadzim billah. Antum jauhi teman-teman seperti ini. Kalau pun bergaul dengan mereka, hendaklah antum jaga batasan dalam bentuk memberikan kepada mereka nasihat-nasihat dan seterusnya. Mewarnai mereka, bukan terwarnai. Wallahu tabarak wa ta'ala alam. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilai. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa akhdan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.